jadi raksa mengisi belikat tubuhku. Agar aku bisa berdiri tegap dan segar bagai kau, Laksmana Melayu. Kesepuluh helai daun sirih ku kentas bersama bunga cengkih, jadilah kau darah merah pekat mengisi uratku agar bisa ku berlangkah gagah dan tampan bagai kau jantan yang berdokong. Dimana bumi ku pijak, disitu langit ku junjung. Alam-alam meneluk perkasa, biar sampai ke Pekalengan. Oh, oh, oh. Aku seru bendera pusakaku, bendera semerah pagi, bendera Padi, bendera semerah padi, bendera semerah padi, bendera semerah padi. Mengisi belikat tubuhku. Agar